Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Jarir bin Abdillah البجلي رضي الله تعالى عنه عند أصحاب اللغة يقرؤون كلهم barakallahu fikum. Ashabuddin yaqra'un kulluhum. Wa man lam yaqra' falyaqra'. Naam, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim karya al-Imam Abdul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, bab bayan nuqsanil iman bil ma'asi. Bab penjelasan berkurangnya iman seorang hamba dengan sebab perbuatan maksiat. Wa nafyihi 'anil mutalabbis bil ma'siyah, dan juga penjelasan bahwasanya iman ditiadakan dari orang yang melakukan tindakan maksiat. 'Ala iradati nafyi kamalih, dengan makna ditiadakan kesempurnaan iman. Maksudnya, dalam bab ini ada dua keterangan yang akan disampaikan melalui hadis yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Keterangan yang pertama, iman seorang hamba akan berkurang dengan sebab perbuatan maksiat yang dia lakukan, sekecil apapun. Keimanan seorang hamba betul-betul dipengaruhi oleh perbuatan hamba tersebut. Saat dia melakukan kemaksiatan, walaupun itu maksiat yang kecil, apalagi maksiat yang besar, dapat berpengaruh dengan kualitas iman yang ada dalam hatinya. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, seorang pelaku dosa, dalam hal ini pelaku dosa besar, dikatakan tidak sempurna imannya, walaupun belum dikafirkan, masih dalam deretan kaum mukminin, masih memiliki hak-hak sebagai seorang muslim secara umum, hanya saja dia tidak memiliki kesempurnaan iman. Dikenal dengan sebutan fasik. Dikenal dengan sebutan fasik. Masih mukmin? Iya. Apakah termasuk mukmin yang sempurna keimanannya? Tidak. Dia termasuk golongan mukmin yang lemah imannya, mukmin yang masih berlumuran dengan dosa-dosa besar. Bab ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, untuk menjelaskan madhabu ahli sunnati wal jama'ah fi musammal iman. Untuk menjelaskan prinsip ahli sunnati wal jama'ah dalam masalah status keimanan. Ya. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah musammal iman. Itu bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya, status keimanan. Ahlu sunnati wal jamaah berpendapat, murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, mu'minun biimanihi, fasiqun bikabiratih. Pelaku dosa besar masih dianggap mukmin. Dan dia dikatakan fasik karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Tidak dikafirkan semata-mata pelanggaran dosa besar yang dia kerjakan. Entah karena kalah dengan hawa nafsunya atau di bawah tekanan yang sebenarnya masih bisa untuk dia hindari atau dia lawan, atau dikarenakan tendensi-tendensi tertentu untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan politik dan sejenisnya, akhirnya dia melanggar dosa-dosa besar yang jelas-jelas diharamkan di dalam Islam. Dia masih dianggap mukmin, tapi tidak sempurna imannya. Ya, dia masih punya hak-hak seorang muslim. Dia masih berhak untuk dimuliakan layaknya seorang muslim, akan tetapi tidak seperti mukmin atau muslim yang bagus keimanannya. Masuk kategori orang-orang yang ketika menyampaikan sebuah berita tidak boleh langsung diterima. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik, masih mukmin, ya, bukan dari kalangan orang kafir. Kalau orang kafir, la tuqbal, tidak diterima berita-berita mereka sampai ada dalil yang membuktikan kebenaran apa yang mereka sampaikan. Seorang mukmin yang saleh, hukum asalnya diterima kabarnya, diterima beritanya, diterima persaksiannya, kecuali saat dia melakukan dosa-dosa dan pelanggaran syariat, maka harus ditabayyun terlebih dahulu, diteliti kebenaran berita yang dia sampaikan. Dalam bab persaksian, dia tidak diterima persaksiannya karena diragukan kebaikan iman yang ada dalam hatinya. Hakadaihani bidina azani Allah wa iyakum. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sebenarnya satu hadis. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Hanya saja beliau membawakan dengan 7 sanad. Membawakan dengan 7 sanad yang berbeda, yang kebetulan dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim ada 7 tabi'in meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah dengan lafaz yang berbeda-beda. Ada tambahan, ada pengurangan, saling melengkapi 7 riwayat tadi. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Kita baca satu persatu dari sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan memohon kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi pemahaman dalam melewati bacaan riwayat demi riwayat dalam sahih Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddathani Harmalah ibnu Yahya ibni Abdullah ibni Imran at-Tujibi telah menceritakan kepadaku Harmalah, bisa difathah haknya Harmalah atau di dhammah. Kalau di dhammah maka mimnya ikut dhammah. Hurmulah. Harmalah bacaan fathah, Hurmulah bacaan dhammah. Wal fathu ashhar. Bacaan fathah ini yang lebih masyhur. Naam. Abu Abdullah Al-Misri. Qala anba'ana Ibnu Wahb. Telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahab. Abdullah Ibni Wahab Ibni Muslim. Imam Ahli Misra. Imamnya penduduk Mesir. Qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepada kami Yunus, wa Yunus ibnu Yazid al-Aili. Yunus ibnu Yazid al-Aili min kibarit tabi'in, termasuk kibarut tabi'in, thiqatun. An ibni Shihab, dari ibnu Shihab Az-Zuhri. Ma'ruf, masyhur. Qala, kata Ibnu Shihab, sami'tu Aba Salamah Ibn Abdurrahman wa Sa'id Ibn Al-Musayyab. Aku mendengar Abu Salamah Ibn Abdurrahman. Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Ibni Auf tabi'in, putra dari sahabat Abdurrahman Ibni Auf radhiyallahu taala anhu wa aradah. Sahabiyun jalil. Kalau Abdurrahman bin Auf kita kenal sebagai sahabat yang mulia. Aghna aghniya'i Quraisy. Sultannya para sultan dari kabilah Quraisy. Ya, ini orang top. Khalifatina azani Allah wa iyakum. Orang kaya raya di bangsa Arab. Ya, sangat pandai dalam jual beli. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana Abdurrahman, seandainya Abdurrahman ibni Auf yahmilu turaban bisuq, lashtarahu minhun nas." Seandainya Abdurrahman ibn Auf datang ke pasar bawa sekantong pasir, laku. Ya. Ini ilmunya sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Lewat ilmunya orang Cina. Ya. Abdurrahman ibn Auf. Radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau masuk ke pasar di kota Madinah. Masuk dari pintu utara. Beli kurma. Satu keranjang kurma dengan harga 10 dinar. 10 dinar. Masuk pada pintu selatan. Keluar dari pintu utara, sebelum keluar, dijual kurma tadi laku dengan harga 30 dinar. Kulak 10 dinar, laku 30 dinar. Jalan-jalan untung 20 dinar. Itu belum niat buka lapak. Ini bidina azani Allah wa iyakum. Belum di-online-kan. Ya. Baru jalan masuk dari pintu selatan, keluar dari pintu utara, keluar masuknya itu beda, itu sudah mendapat meraup untung 20 dinar. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Saking ahlinya. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang kaya raya, orang yang kaya raya tetap bisa menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap bisa menjadi orang yang bertakwa. Asalkan. Halo. Kaum muslimin. Asalkan. Tahu ilmunya. Ya. Orang miskin belum tentu dia bakal menjadi hamba yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak menutup kemungkinan di antara orang-orang yang kaya, ada di antara mereka yang salihun, muttaqun, orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu sejatinya hanya wasilah. Tergantung yang pegang. Ya, kalau antum punya ilmu yang bermanfaat, saat antum jadi orang yang susah, orang yang sempit ekonominya, antum menjadi hamba yang bersabar. Dengan kesabaran tanpa, berkeluh kesah. Sabrun jamil. Ketika antum diuji oleh Allah dengan kelapangan rizki, karena antum punya ilmu yang bermanfaat, antum menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya, seperti sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Naam, kekayaannya tidak membuat beliau lalai dari menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya yang bernama Abu Salamah menjadi tokoh tabi'in. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Wa Sa'id ibn al-Musayyab. Dan aku mendengar kata Ibnu Syihab juga dari Sa'id ibn al-Musayyab. Tabi'i masyhur imam. Yaqulan keduanya berkata, qala Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yazni zani. Tidaklah ada seorang yang berzina. Hina yazni. Saat dia melakukan perzinahan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Wa la yasriqus sariqu, dan tidak ada seorang pencuri yang mencuri, hina yasriqu, saat melancarkan aksi pencuriannya, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Wa la yashrabul khamra, dan tidak ada seorang hamba yang menenggak khamr. Hina yashrabuha, saat dia menikmati khamr tersebut, wa huwa mu'min, dalam keadaan mu'min. Ya, tidak ada orang yang berzina saat dia melakukan perbuatan keji tersebut dalam keadaan mukmin. Tidak ada orang yang mencuri ketika dia melancarkan aksi pencuriannya dalam keadaan mukmin. Tidak ada orang yang sedang menikmati khamernya kemudian larut mabuk dalam khamernya dalam keadaan dia mukmin. Zahir hadis ini seolah-olah mereka tidak beriman. Seolah-olah mereka tidak beriman. Akan tetapi, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadzal hadis, hadis yang semacam ini, wa ma ashbahahu, dan yang semisal dengannya, al-muradu bihi, yang diinginkan darinya adalah nafyu kamalil iman, meniadakan kesempurnaan iman, ma'abaqai aslil iman fihi, ma'abaqai aslil iman fihi, dalam keadaan masih ada pada pelaku pelanggaran tersebut inti keimanan. Masih mukmin karena mengucapkan dua kalimat syahadah. Tapi ketika melancarkan tindakan dosanya, entah itu zina, minum khamr, mencuri, dan sejenisnya, sedang tidak sempurna imannya. Bukan berarti kafir. Ya, Rasul memberikan qaid, memberikan batasan ketika dia melakukan aksi dosanya, hilang kesempurnaan iman. Boleh antum katakan, ketika sedang melakukan aksi dosanya, melemah keimanannya. Walaupun masih ada, tapi sangat lemah sehingga tidak bisa menghalangi pemiliknya dari tindakan-tindakan dosa tersebut. Ya. Dan setelah dia melakukan tindakan-tindakan tadi, karena keimanannya masih ada dalam hatinya, dia merasa dirinya sebagai hamba yang kotor. Dia mengakui dirinya sebagai hamba yang penuh dengan noda-noda kemaksiatan. Perasaan yang demikian itu adalah asarul iman, pengaruh iman yang ada dalam hatinya. Tidak ada orang yang melakukan tindakan zina kemudian menobatkan dirinya sebagai mukmin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tak akan berani dia maju, khanifidina azani Allah wa iyakum, menjadi imam di masjid kaum muslimin kalau dia seorang pezina. Ya. Tak akan berani dia tampil naik di atas mimbar memberikan mau'idah di hadapan kaum muslimin pada momen-momen khutbah Jumat atau yang semisalnya, kalau dia adalah seorang peminum khamr. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dia merasa dirinya rendah. Dan itu merupakan pengaruh dari iman yang masih ada pada dirinya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Qala Ibnu Shihab, berkata Ibnu Shihab Az-Zuhri, fa akhbarani Abdul Malik ibn Abi Bakar ibn Abdurrahman, kemudian memberitakan kepadaku Abdul Malik ibn Abi Bakar ibn Abdurrahman, thiqatun, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar, Abu Bakar di sini adalah Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnil Harith ibni Hisham. Nanti akan disebutkan nama lengkapnya pada sanad yang kedua. Anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnil Harith ibni Hisham, tabi'iyun, thiqatun, faqihun, seorang tabi'in, thiqah, ahli fikih di masanya. Kila ismuhu Muhammad. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Muhammad. Warrajih, akan tetapi yang rajih, ismuhu kunyatuhu, nama beliau adalah kunyahnya Abu Bakar. Jadi itu nama beliau, sama seperti Abu Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Ya, Abu Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf. Anna Abu Bakrin kana yuhadithuhum haula an Abi Hurairah. Bahwasanya Abu Bakar menceritakan kepada mereka semua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Thumma yaqul wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna. Kemudian beliau berkata, yaitu Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu taala an menambahkan pada hadis di atas kalimat wala yantahi bunuhbatan, dan tidak ada seorang hamba yang merampas dengan paksa dan terang-terangan harta saudaranya zata syarafin yang berharga. Zata syaraf itu naat untuk nuhbah, yang menjelaskan kondisi nuhbah. Gak ada seorang pun yang merampas dengan paksa dan terang-terangan. Yang namanya nuhbah, intahaba yantahibu intihaban, al-akhdhu qahran wa jahran. Al-akhdhu qahran wa jahran, mengambil qahran dengan paksa, wa jahran terang-terangan. Ya, wala yantahibu, tidak ada yang mengambil dengan paksa dan terang-terangan dilihat banyak orang nuhbatan harta zata syarafin yang berharga milik saudaranya. Ya, boleh antum terjemahkan wala yantahi bunuhbatan dengan bahasa yang mungkin sekarang lagi marak atau sempat marak di negara kita, begal, rampok, gitu ya. Kalau mencuri, ini bedanya nuhbah dengan sariqah. Kalau mencuri, sariqah itu al-akhdhu khufyatan, ngambil sembunyi-sembunyi. Nah, kata Lala, maling itu kan nunggu lengahnya orang, ya, dipantau. Oh, ini rumah besar 7 tingkat milik pedagang sarung dari Pemalang. Ya, kebetulan lagi shift, ya, shift siang di istrinya yang keempat. Ya, ini rumah kosong, jam-jam sekian, dipantau baik-baik. Dia ngambilnya sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Dia pantau baik-baik selama 7 hari 7 malam pergerakan pemilik rumah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh, diambil kesimpulan dalam pantauan setelah dia tadabbur dan tafakkur, ya, dan melakukan ijtima' bersama dengan para gerombolan-gerombolan maling tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum, diambil kesimpulan ini kosong bainal maghrib wal isya. dan dipelajari titik-titik buta CCTV yang ada di sekitar rumah tersebut. Dia tahu blind spotnya sebelah mana. Oh, kalau di sini nggak kelihatan CCTV-nya. Andai kata kelihatan, kelihatan cuma kupluknya tok. Ya, nggak bakal teridentifikasi siapa pelakunya. Masuklah mereka. Masuknya pun juga apa? Ngendap-ngendap, takut, ya toh. Ya enggak? Ini maju karena terpaksa, himpitan ekonomi. Sebenarnya juga takut mau mundur, yang di belakang sudah dorong maju, kan gitu ya. Nah, ambilnya pun pelan-pelan, senyap. Itu namanya sariqah. Bahasa kita, maling. Ya toh? Kalau nuhbah, intahaba yantahibu al-akhdhu qahran, diambil paksa jahran, terang-terangan dilihat banyak orang lagi mau parkir, khanifidin azani Allah wa iyakum, langsung ditodong khanifidin azani Allah wa iyakum dengan pisau dapur. Ya, tapi jangan salah, pisau dapurnya ini sepanjang 1,5 meter. Ya, pisau dapur sepanjang 1,5 meter, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini langsung impor dari China. Ya, todong pakai senjata tajam, serahkan. Mana motormu? Ini motor baru, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Honda ADV. Ayo, aywa. Ini baru ini. Baru dipakai 3 hari, hadiah pernikahan dengan istri yang keempat. Bos sarung yang tadi, khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Ini ceritanya, parkir, ya, di dekat rumah istrinya yang keempat, dibegal, khanifidina azani Allah wa iyakum. Diambil hartanya, zata syarafin, yang berharga. Sampai disifati dalam lanjutan hadisnya, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum. Manusia mengangkat ke arah hamba tersebut, pemilik barang tadi, fiha, karena harta tadi, absorohum, pandangan mata mereka. Ya, kebetulan rumah istri keempatnya ini ada di pelosok pedalaman, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, hutan Kalimantan. Ya, di sana tidak ada, misalkan ya, tidak ada motor, khanifidina azani Allah wa iyakum. Jangankan motor, gambar motor sampai sana hilang. Ya, langka motor di sana. Tahu-tahu ada orang bawa motor matic, ya lumayan gede walaupun masih kecil ya, cuma 150 cc, tapi tampilannya kan ya lumayan oke lah ya. Nah, ini sedikit mengandung iklan kayaknya ya. Ya, Honda ADV tadi itu memang dipakai untuk adventure gitu ya. Untuk perjalanan ke semak-semak gitu ya. Tayyip, semua orang lihat. Wih, ini motor baru. Akhirnya dibegal. Lihanifidina azani Allah wa iyakum. Itu namanya intahaba yantahibu intihaban. Tapi kalau yang diambil secara paksa tadi, hal-hal yang remeh, bukan disebut intahaba yantahibu intihaban. Maksa. Ya toh, keluar dari Indomaret dipaksa pegang kerah bajunya. Sini, serahkan. Apa? Uang berapa? 100 perak. Ya, al-akhdhu jahran wa qahran. Yang model kama hadza itu enggak masuk nuhbah. Kenapa? Nuhbah itu kalau objek yang diperampas zata syarafin, berharga. Ya, dipahami? Nah, hakada ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Wala yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasi ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang mengambil dengan paksa, dengan terang-terangan, harta yang berharga milik saudaranya, yang mengundang pandangan orang ketika dia melakukan aksinya tersebut dalam keadaan mukmin. Naam, hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tayyib, di sini pada ucapan Abu Bakar Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Harith, wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna, Dan Abu Hurairah menambahkan pada hadis sebelumnya yang disampaikan oleh Abu Salamah ibnu Abdurrahman dan Sa'id ibnu Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasul hanya menyampaikan 3 dosa: zina, mencuri, minum khamr. Terus pada jalan yang kedua, masih dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, tapi dari guru yang lain, Abdul Malik Ibni Abi Bakar Ibni Abdurrahman, dari Abu Bakar Ibni Abdurrahman Ibni Al-Harith Ibni Hisham, dari Abu Hurairah, ada tambahan lafad. Namun terkesan seolah-olah ini ucapan Abu Hurairah. Kesannya ini seperti ucapan Abu Hurairah. Kalau dalam istilah ilmu mustalahnya mudraj, gitu ya, sisipan dari ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi. Akan tetapi hadzal lafzu, lafaz ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, marfu'un, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yakunu mudrajan min kalami Abi Hurairah. Bukan dihukumi mudraj dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arobah. Kama, sebagaimana yang disebutkan, kama fi sahih al-Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari. Hadis ini juga disampaikan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Di sana lebih jelas bahwasanya itu adalah ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Fa ka'anna Abu Bakrin, nampaknya Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibn al-Harith, nabbaha ala hadha al-lafzi, beliau mempertegas bahwasannya Abu Hurairah juga menyampaikan tambahan lafaz ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan dari tambahan Abu Hurairah sendiri, tapi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Salamah ibnu Abdurrahman, juga Sa'id ibnul Musayyib dari Abu Hurairah, disebutkan 3 dosa. Kemudian Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnil Harith ibni Hisham rahimahullah, beliau memberikan tanbih tidak hanya 3 dosa, tapi ada tambahan dosa yang keempat. Naam, dan itu juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari kalamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tayyib, fadal adzan terlebih dahulu. Tayyib. Kita baca lagi sanad dari hadisnya Abu Hurairah untuk riwayat yang madarul hadis ada pada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Laits ibn Sa'ad, telah menceritakan kepadaku Abdul Malik ibni Shu'aib ibni Lais ibni Sa'ad, Abu Abdillah al-Misri, imam. Qala haddathani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku Shu'aib ibni Lais Abu Abdil Malik, imam ahli Misra, imam penduduk Mesir. An jaddi, dari kakekku. Jadduhu ismuhu Lais ibnu Sa'ad. Lais ibnu Sa'ad, imamun hafidhun alim syaikhul Islam. Naam. Laits bin Sa'ad Al-Misri, Abu Al-Harith, sahibu ahadil madhahib Al-Mundathirah. Laits bin Sa'ad dulu di masa beliau, ini sezaman dengan Al-Imamu Malik rahimahullah, Imam Malik di kota Madinah, Laits bin Sa'ad di Mesir. Laits bin Sa'ad ini termasuk ulama besar di masa itu, Syekhul Islam, sampai dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, qala al-Imamu Syafi'i rahimahullahu taala, al-Laitsu a'lamu min Malik. Laits bin Sa'ad jauh lebih alim dari Imam Malik. Wa afqah, lebih faham tentang fikih. Illa anna ashabahu lam yaqumu bih. Hanya saja murid-muridnya Laits bin Sa'ad tidak menyebarkan ilmu guru mereka. Beda dengan Imam Malik, murid-murid beliau mendakwahkan dan menyebarkan ilmu dari Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala ke tempat asal mereka. Ya, ke tempat asal mereka. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga terkenal di seluruh penjuru negeri, bahkan memiliki mazhab yang diikuti Imam Malik. Begitu pula Laits bin Sa'ad. Beliau di masa itu juga punya mazhab. Ya, mazhab Laits bin Sa'ad dihitung sebagai mazhab yang kelima. Jadi di masa itu ada lebih dari 4 mazhab. Kalau yang kita kenal ada imam mazhab 4. Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit yang paling tua, kemudian Imam Malik, Ibnu Anas, Abu Abdullah, kemudian Al-Imamu Syafi'i, Abu Abdullah, kemudian Al-Imamu Ahmad. Ini yang sampai detik ini masih bertahan mazhab mereka dalam memahami dan mengambil istimbat hukum dalam masalah-masalah fikih. Di masa itu juga ada mazhab-mazhab yang lain yang kala itu ada pengikut-pengikutnya. Di antaranya Laits bin Sa'ad rahimahullah. Ada pula mazhabnya Al-Auza'i rahimahullah. Namun hanya saja tidak bertahan lama. Mazhabnya Al-Auza'i enggak bertahan lama. Begitu pula mazhabnya Laits bin Sa'ad. Kendalanya sama, karena murid-muridnya tidak segencar murid-murid dari imam mazhab yang 4 dalam menyebarkan ilmu dari guru mereka. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Qala Laits bin Sa'ad berkata, haddatsani Uqail ibn Khalid, telah menceritakan kepadaku Uqail ibn Khalid, hafidun imam, maula Uthman ibn Affan. Uqail ibn Khalid tabi'in, beliau maula dari sahabat Uthman ibn Affan. Qala, beliau bercerita, qala ibn Shihab, berkata ibn Shihab, akhbarani Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله. Kemudian beliau menyebutkan, mengisahkan hadis sama dengan lafaz di atas. يذكر مع ذكر النهبة. Pada jalan ini menyebutkan dengan tambahan zikrun nuhbah. Ya, jadi kalau dibaca secara lengkapnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min wa lam yadhkur dzata syarafin. Tidak disebutkan di situ kalimat dzata syaraf. Qala Ibnu Syihab haddatsani Sa'id ibn al-Musayyab wa Abu Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Abi Bakrin hadha illa an-nuhbah. Ibnu Syihab menyebutkan, aku mendengar hadis ini dari Sa'id ibn al-Musayyab, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan lafaz yang semisal Abu Bakar tanpa penyebutan nuhbah. Naam. Qala rahimahullah wa haddathani Muhammad ibn Mihran Ar-Razi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mihran Ar-Razi, Abu Ja'far, hafidhun thiqah. Qala akhbarani Isa ibn Yunus, Abu Muhammad Al-Kufi, imam. Qala haddathana Al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr. Abdurrahman ibn Amr, faqihun muhaddithun, imam ahli Syam. Naam. Kalau Imam Malik di Madinah, Laits ibn Sa'ad di Mesir, Al-Auza'i Syam. Ya, sehingga saat itu, masa itu, seluruh penjuru dunia dari wilayah kaum muslimin bersinar dengan ilmu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada Imam Malik, ada Laits ibn Sa'ad, ada Al-Auza'i rahimahumullahu taala. An Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, an Ibn al-Musayyab wa Abi Salamah wa Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Dari Zuhri, dari tiga gurunya, Sa'id ibn al-Musayyab, Abu Salamah, Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, bimithli hadithi Uqail, an Az-Zuhri, an Abi Bakar ibn Abdurrahman, an Abi Hurairah, wa dzakara an-nuhbah wa lam yaqul dzata syarafin. Sama dengan hadisnya Uqail, dari Zuhri, dari Abu Bakar ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafaz nuhbah di situ tanpa kalimat dzata syarafin. Naam. Hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Jam berapa ini? Jam 7. Sudah ya? Cukup? Baik. Daripada saya di demo sak masjid. Ya. Kalau lawan satu orang masih kuat anak. Tapi ini satu masjid pengep. Ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Ini pertanyaan dijawab, dilewatin. Baik. Tuh, nambah. Untuk faedahnya, insyaAllah kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya. Setidaknya, hadis ini sudah memberikan isyarah yang sangat kuat. Bahwasanya seorang pelaku dosa besar masih memiliki keimanan. Walaupun tidak iman yang sempurna. Baik. Bukankah tidak boleh menjuluki seseorang dengan sultannya sultan? Tapi mengapa Abdurrahman bin Auf dijuluki dengannya? Sultan yang saya maksud itu bukan penguasa atau raja, tapi julukan untuk orang yang kaya raya zaman sekarang. Ya, Mas ya? Aywa, antum harus tahu sedikit istilah-istilah keren dan beken lah. Ya. Antum harus tahu namanya fiqhul waqi'. Ya. Paham? Nah, iya. Kan sudah saya sebutkan kalimat Arabnya. Agna agniya i Quraisy. Agna itu yang paling kaya, agniya dari orang-orang kaya di kalangan Quraisy. Diterjemahkan dengan sedikit perubahan, disesuaikan dengan kondisi setempat, Ya, sultannya para sultan. Itu bukan penguasa atau raja maksudnya, tapi orang-orang kaya. Paham ya? Tayyib. Mana tadi? Apa Ustaz? Yunus bin Yazid al-Aili. Bukankah lebih tepat tabi'ut tabi'in? Dia tabi'in. Ya, tabi'in. Sezaman termasuk ashabnya Ibnu Syihab az-Zuhri. Ini riwayat tabi'in, anit tabi'in, ba'duhum an ba'din. Ini empat tabi'in meriwayatkan satu sama lain. Waqat taqaddam. Apa perbedaan fasik dengan munafik? Fasik dengan munafik. Kalau fasik itu pelaku kefasikan. Kalau munafik pelaku nifak. Ya, munafik lebih jelek daripada fasik. Munafik sudah tentu dia fasik, tapi fasik belum tentu munafik. Paham ya? Aywa, munafik itu lebih parah. Karena pelanggaran dosanya itu bukan sekedar fusuk, tapi nifak. Ya. Kalau dia nifak i'tiqadi, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, itu kufur sejatinya. Diancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin berada di kerak terdalam dari neraka. Kalau fasik, pelaku kefasikan, pelaku dosa disebut dengan fasik. Apakah boleh menulis salawat atas Nabi dengan menggunakan simbol? Saya tidak paham simbol yang dicontohkan di sini. Tidak ditulis secara lengkap. Mohon bimbingannya. Tidak boleh. Ya. Ya namanya salawat atau sebutkan secara lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa sallam. Atau alaihi salatu wassalam. Ya. Capek Ustaz, tiap hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duh, itu capek tapi berpahala. Ya, itu menunjukkan kalau salafiyin itu gemar salawat. Ya, kita enggak anti dengan salawat. Siapa bilang banyak salawat yang kita sebutkan. Setiap dengar, setiap nulis, setiap nyebut nama Nabi disertakan sallallahu alaihi wasallam. Itu yang syar'i. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau disingkat dengan singkatan-singkatan berbentuk simbol-simbol, entah huruf sad saja atau tadi tanda, saya tidak paham tanda apa itu, kok lebih mirip dengan pangkatnya tantama. Ya, itu tidak diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai salawat. Ya, sebutkan secara lengkap dan utuh. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Bolehkah seorang yang sedang sakit berharap dengan sakitnya supaya diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dan juga berharap untuk mendapatkan surganya Allah? Jawabannya, boleh. Diperbolehkan. Dan itu termasuk asbabur roja. Ya. Nah, sebab yang menumbuhkan rasa roja. Ya. Dia niatkan dengan sakitnya tadi supaya dihapus dosa-dosanya, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan memang itu semua merupakan fadilah dari keutamaan-keutamaan sabar dalam menghadapi penyakit. Adakah kisah khusus gambaran kekayaan sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah? Baca sirah beliau. Ya, baca sirah Alamin Nubala. Ada di sana. Tayyib, terkait dengan salawat dalam satu majlis, untuk yang mengucapkan, untuk seperti di sini dalam majelis ada ustadznya, ada gurunya, ada pengajar, dia nyampaikan hadis, maka dia diperintahkan untuk membaca salawat setiap kali menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bagaimana dengan para thalabah? Begitu pula pada posisi khutbah Jumat. Ya, sang khatib naik di atas mimbarnya. Sebelum dia berubah menjadi singa mimbar, dia sampaikan hadis, terus disebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh bagi para peserta, para jamaah mengucapkan salawat karena mendengar nama Nabi alaihi salatu wassalam? Ada aqwal di kalangan para ulama, ya, diperintahkan bagi mereka untuk membaca salawat ketika mendengar nama Nabi alaihi salatu wassalam, dan cukup sekali. Ya, ada yang mengatakan dibaca tapi dalam hati. Nah, aqwal bainahum. Ala kulli hal, setidaknya antum baca dalam satu majlis ini satu kali salawat ketika disebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah apa ini? Memejamkan mata ketika sujud hukumnya makruh dalam salat, diperintahkan untuk membuka mata. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Dan Rasul alaihi salatu wassalam salat itu dengan membuka mata, enggak merem, tapi melek. Dan diperintahkan bagi orang yang sedang berdiri salat, pandangan matanya ke mana? Ke arah dia sujud. Bukan ke merek sarung temennya. Ya. Paham ya? Kadang sholat bersama. Allahu Akbar. Wih, wadih morek. Yang itu mata jelalatan. Ya. Ibadina azani Allahu wa iyakum. Termasuk sariqah. Itu pencurian. Tapi pelakunya syaitan. Syaitan yang mencuri sholat kita. Dengan apa? Pandangan mata. Salat Allahu Akbar, tolak-tolak kesana kemari gitu ya. Lihat sarung temen, ini Wadimor. Lihat sampingnya lagi, lah gak ada mereknya. Satunya lagi, ini mangga. Satunya lagi, ada sarung merek durian. Satunya lagi, gajah duduk sama kayak yang pakai. Itu sariqah. Ya, pencurian dalam sholat. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Yang diperintahkan, melek. Melihat ke arah sujud, ke arah tempat sujud. Ya. Nabi dalam sholatnya melek. Terbukti apa? Terbukti ketika beliau alaihi salatu wassalam mengimami para sahabat, tiba-tiba ada kawanan kambing mau lewat di hadapan beliau. Kawanan kambing mau lewat di hadapan beliau. Gak mungkin dihalau satu persatu, karena yang dihalau bukan manusia, tapi kambing. Kambing layak akil. Ya kan? Dikasih isyarat gini ya, mungkin yang satu paham, yang lain tidak paham. Dan ibadina azani Allahu wa iyakum. Ini bukan dalam kisahnya Shaun the Sheep. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam merapat ke tembok. Agar kambing tadi lewat di belakang beliau. Ada gambaran? Ada gambaran? Ya. Hadisnya sahih. Jadi beliau, ketika ada kawanan kambing mau lewat di hadapan beliau, antara beliau dengan sutroh, dihalau tidak mungkin. Ya, apalagi kambing layak kil, itu kenyataannya. Ya, beliau langsung merapatkan tubuh beliau ke arah tembok. Maju, rapat ke tembok. Sehingga kambing-kambing tadi lewat di belakang beliau. Tidak mengganggu beliau dengan sutrohnya. Setelah lewat, beliau kembali ke posisi semula. Itu menunjukkan Nabi sholatnya melek. Bukan merem. Kalau merem, gak bakal tahu. Ya toh? Mata kita beda dengan matanya onta. Kalau onta, ada tambahan selaput. Ketika dia merem, ya, ada selaput tipis, ya, yang menutupi, tapi dia masih bisa melek. Ya, itu onta. Kita bukan onta. Jadi pahami? Juga bukan kerabat onta. Ya toh? Nabi alaihi salatu wassalam tahu ada kelebatan kawanan kambing. Kemudian Nabi pernah dilihat, ya, beliau maju mundur dalam sholatnya, bahkan ada gerakan seperti mencekik, ya toh? Itu menunjukkan beliau apa? Melek, melihat, karena beliau mencekik jin yang hendak mengganggu sholat beliau. Ya, dicekik khanifidina azani Allah wa iyakum, sampai terasa dinginnya lidah jin tersebut. Menunjukkan Rasul melek dalam sholatnya juga pemberani. Lihat jin bukan takut, ya pegang kalau perlu khanifidina azani Allah wa iyakum. Antum belum lihat jin baru dengar suaranya lari terbirit-birit khanifidina azani Allah wa iyakum. Itu korban-korban film horor. Ya, apalagi sekarang malam Jumat. Ya, sekarang antum enak ketawa rame-rame, ya toh. Nanti kalau udah jam 12 malam semua pada tidur gelap, kebelet tipis, kamar mandi jauh dari lantai 3 mau loncat mati. Turun kok serem ya. Di situ uji nyali hani bidina azani Allah wa iyakum. Jangan takut kalau ada nampak, ya. Lawan, ya. Kalau antum berani, dia takut. Sanibidina azani Allah wa iyyaku. Ya toh? Aiyah. Dengar suara ketawa, ya. Tegur, jangan ketawa. Panggil nama antum, labbaik wa sa'daik. Ya, ya toh? Aiyah. Hakadai sanibidina azani Allah wa iyyakum. Baik. Ada banyak kisah terkait hal itu, tapi sudah jam 7:15. Tayyib. Lanjut insyaallah taala di waktu yang mendatang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.